Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa dhi min aqsamil hadithi iddah wa kullu wahidin ata wa haddah. Tersisa bagian akhir syarah dari wa kullu wahidin ata wa haddah. Tentang had sudah dijelaskan bahwa had adalah ta'rif, definisi yang dimaksud. Dan suatu had atau suatu ta'rif, definisi, syaratnya harus muttarid dan munakis. Muttarid maknanya mencakup seluruh afrad, anggotanya, yang termasuk dalam maknanya, cakupan maknanya. Tidak ada yang tercecer. Ya. Definisi itu mencakup semua yang masuk dalam maknanya, tanpa yang tercecer di luar. Dan munakis artinya apa? Munakis artinya menghalangi yang bukan bagian dari maknanya untuk masuk dalam definisi itu. Yang juga biasa diungkapkan dengan ungkapan lain, ibarat ukhra, jami'un mani'un. Jami'un mani'un. Naam. Definisi yang lengkap. Sempurna. Baik. Dicontohkan oleh Syekh. Famathalan. Maka contohnya, idha haddadna al-insana kama yaquluna annahu hayawanun natiqun. Apabila kita mendefinisikan insan sebagaimana yang mereka katakan bahwa insan definisinya adalah hayawanun natiq, makhluk hidup yang berbicara. Wa hadzal haddu yaqulun, dan definisi ini mereka mengatakan innahu muttaridun wa munakisun, merupakan had ta'rif yang muttarid dan munakis, jami' mani', sudah sempurna. Faquluna hayawanun kharaja bihi ma laysa bihayawanin kal jamad. Ya, ucapan kita mengatakan hayawan, yakni makhluk hidup, kharaja bihi, keluar dengan kata ini, ma laysa bihayawanin, satu makhluk yang bukan makhluk hidup, yang tidak punya hayah, hayat, yakni kehidupan, kal jamad, seperti benda, benda mati, benda, ya, benda mati, ya, batu dan yang lainnya. Wa qawluna natiqun, ucapan kita natiq, yang berbicara, kharaja bihi ma laysa binatiqin, keluar dengan kata itu sesuatu yang tidak bisa berbicara, kalbahim. Kalbahim seperti binatang. Binatang adalah hayawan, makhluk hidup. Tetapi laisa binatiq, tidak bisa berbicara seperti manusia. Fahadal haddu, fahadal haddul ana. Jadi definisi ini sekarang tentang insan, yaitu hayawanun natiq, tamun. Sempurna. Ya, sempurna. Lengkap. Ya. Muttarid munakis, jami' mani'. La yadkhulu fihi syai'un min ghairil mahdudi. La yadkhulu fihi syai'un min ghairil mahdudi. Tidak bisa masuk ke dalam maknanya syai'un, sesuatu, min ghairil mahdud, yang ya, di luar definisi itu. Ya, di luar batas makna itu. Tidak bisa masuk ke dalamnya. Terhalangi. Ya, ini berarti munakis. Menghalangi, ya, sesuatu yang di luar maknanya untuk masuk dalam makna itu. Terbatasi. Ini munakis. Wala yakhruju minhu syai'un minal mahdud. Wala yakhruju minhu syai'un minal mahdud. Dan tidak ada satu pun, ya, yang merupakan bagian maknanya yang keluar dari batas makna itu dari definisi itu. Berarti ini muttarid. Ya, mencakup seluruh bagian makna yang masuk di dalamnya. Berarti sudah tam. Tayyib, walau qulna, seandainya kita mengatakan inna lisana hayawanun faqat, bahwa sesungguhnya insan itu definisinya adalah hayawan saja. Faqat. Saja. Ya. Kita mengatakan, apa definisi insan? Ta'riful insan, haddul insan, hayawanun. Makhluk hidup. Begitu saja. Ya. Fahadha la yasihhu, maka definisi ini tidak benar. Limadha? Limadha, kenapa tidak benar? Li'annahu, karena sesungguhnya definisi ini, yadkhulu fihi, bisa masuk ke dalam batasan makna itu, ma laisa minhu, sesuatu yang bukan bagian darinya. Masih bisa masuk. Berarti belum bisa mencegah selainnya untuk masuk. Ya. Fa innana idza qulna, karena sesungguhnya apabila kita mengatakan innal insana hayawanun, sesungguhnya insan itu adalah makhluk hidup, begitu saja definisinya, ladakhala fihi albahimu wan natiqu, ladakhala fihi, sungguh akan masuk di dalamnya ya albahimu, hewan, binatang, wan yang tidak bisa berbicara, wan natiqu, dan manusia yang bisa berbicara. Ya, padahal yang didefinisikan adalah insan. Hewan masuk dalam definisi itu jika didefinisikan hanya makhluk hidup, karena bahim, hewan itu adalah mada? Hewan itu adalah makhluk hidup. Nah, berarti ini tidak muttarid, munakis, tidak jami' mani', tidak tam. Wa idza qulna, apabila kita mengatakan innal insana hayawanun natiqun aqilun, ya, sesungguhnya insan itu adalah makhluk hidup yang bisa berbicara dan berakal. Aqil, ada tambahan aqil. Fahadha la yasihhu aidan, maka ini juga tidak benar. Liish? Liannahu yakhruju minhu ba'du afradil mahdudi wa huwal majnunu. Liannahu, karena sesungguhnya yakhruju minhu, keluar darinya ba'du afradil mahdud, sebagian anggota. Ya. Maknanya, yang masuk dalam maknanya, sebagian dari anggota yang masuk dalam batas makna itu. Wahual majnun, yaitu orang gila. Yaitu orang gila. Hah? Ketika dikatakan insan adalah hayawanun natiq akil, berarti orang gila bukan insan. Apa orang gila apa? Bukan insan, orang gila dia. Hah? Padahal dia insan. Jadi, tidak bisa membatasi maknanya. Ya, dengan batasan yang menyeluruh. Jadi contoh yang di atas, apabila definisikan dengan sebatas insan, maka ini tidak apa? Tidak munakis. Dia tidak bisa menghalangi selainnya untuk masuk dalam batas makna. Yaitu masuk di dalamnya apa tadi? Kalau dikatakan insan, masuk bahim yang tidak bisa nutuk, berbicara masuk. Berarti belum membatasi maknanya. Masih bisa dimasuki selainnya. Belum rongkes. Kemudian kalau dikatakan hayawanun natiqun akil, ditambahi akil, maka ini tidak muttarid. Karena tidak mencakup seluruh anggota maknanya. Karena orang gila, majnun, tidak masuk, padahal dia insan. Jadi yang tepat apa? Supaya muttarid dan munakisan, harus definisikan al-insanu hayawanun natiq. Ini sudah. Bahim tidak bisa masuk karena tidak natiq. Al-majnun masuk ya, karena dia insan meskipun tidak berakal, karena dia natiq. Baik. Orang bisu masuk? Masuk enggak? Orang bisu. Al-abkam. Masuk. Kan tidak bisa berbicara. Tidak bisa berbicara karena apa? Karena cacat. Nah. Tidak normal. Baik. Wa idza qulna fil wudu, apabila kita mengatakan pada wudu, definisinya innahu ghuslul a'dha'il arba'ati faqat. Bahasa sesungguhnya wudu definisinya adalah ghuslul a'dha'il arba'ati. Ya, membasuh empat anggota tubuh. Faqat saja. Ya. Definisinya itu saja. Tanpa tambahan. Dicukupkan dengan ini, maka definisi ini kata Syekh hadza la yashihhu. Definisi ini tidak benar. Tidak benar. Naam. Fala budda an taqula, maka mesti Anda mengatakan untuk definisi wudu yang lengkap adalah tambahkan ala sifatin makhsusatin. Ala sifatin makhsusah, harus ditambahkan kalimat ala sifatin makhsusatin. Ya. Dengan sifat khusus. Ya, ini lengkapnya ghuslul a'dha'il arba'ati 'ala sifatin makhsusatin. Membasuh empat anggota wudu dengan sifat khusus. Ah, itu baru lengkap. Itu baru jami' mani' muttaridun mun'akis. Tam. Li'ish li'annaka. Karena sesungguhnya Anda law ghasalta hadhihi al-a'dha'a, law ghasalta hadhihi al-a'dha'a ghayra murattabatin, ya, kalau Anda membasuh empat anggota wudu ini, ya, ghayra murattabatin, dengan tidak berurutan, dengan tidak tertib urutannya, lam yakun hadza wudu'an syar'iyyan, tidaklah ini merupakan wudu yang syar'i, yang benar secara syariat. Berarti ghuslul a'dha'il arba'ati ini belum lengkap. Karena kalau dikatakan wudu adalah membasuh empat anggota wudu, jika dimulai dengan membasuh dari kaki, setelah itu kemudian wajah terbalik-balik gitu, ya, menurut definisi ini sah. Karena itu sudah termasuk membasuh anggota wudu. Kecuali satu, ya, yaitu kepala bersama telinga diusap. Nah. Tayyib. Adapun ini min babit taglib. Kalau ada mengatakan, ya, kenapa pada definisi tidak disebutkan khusus masih mengusap kepala, ini babit taglib namanya, mendominankan gerakan membasuh. Nah. Nah, jadi ini dulu. Untuk definisi ghusl al-a'dha'il arba'ati ini tidak lengkap jika terbalik-balik caranya, ya. Tidak berurutan, tidak tertib. Kan tidak syar'i, tidak sah. Tapi masuk dalam definisi. Nah, berarti kan definisinya tidak lengkap. Walau qulta, jika Anda mengatakan, kalau Anda mengatakan, al-wudu'u huwa ghuslul a'dha'il arba'ati thalathan ala sifatin makhsusatin, wudu adalah membasuh empat anggota wudu tiga kali ala sifatin makhsusatin, dengan sifat khusus. Fa inna hadha aidan la yasih. Maka ini juga la yasihhu, tidak benar. Lish? Li'annahu yakhruju minhu ba'dul mahdudi. Karena sesungguhnya keluar dari definisi ini sebagian, ya, maknanya yang seharusnya masuk dalam definisi. Fa innahu yakhruju minhul wudu'u idza kana ghaslul a'dha'i fihi marratan wahidatan. Karena sesungguhnya definisi ini keluar darinya wudu idza kana ghaslul a'dha'i fihi marratan wahidatan, apabila pembasuhan anggota-anggota wudu itu dilakukan hanya satu kali. Jadi jika ada yang berwudu satu kali saja, dia membasuh wajahnya satu kali, ya. Kemudian dia mengusap kepalanya, telinganya satu kali, kemudian dia membasuh tangannya satu kali, dan seterusnya. Atau sebagian satu kali, sebagian tiga kali. Kecuali kepala memang tetap diusap satu kali saja. Itu menurut definisi ini bukan wudu. Karena harus di tiga kali. Salatan. Wa ala kulli hal. Tayyib. Berarti sebelum lanjut. Berarti yang benar definisinya. Yang jami' mani' muttarid mun'akis. Yaitu ghaslul a'da'il arba'ati. Ala sifatin makhsusah. Tadi kembali. Kalau dia mengatakan. Lah ini juga belum lengkap. Karena disebutkan ghasl al-a'dha' al-arba'ah, membasuh empat anggota wudu, padahal kepala bersama telinga bukan dibasuh melainkan diusap. Jawabannya hadza min bab at-taghlib, ini masuk dalam bab mendominankan, ya, ghasl pembasuhan karena anggotanya lebih banyak. Nah, seperti kata al-umaran itu adalah Umar dan Abu Bakar, Al-Qamaran, itu Qamar dan Ash-Shams. Nah, supaya definisi tidak begitu panjang, ya. Karena definisi itu, diharapkan definisi itu muttarid mun'akis, yani jami' mani' tam, lengkap, tapi dia simple. Itu definisi. Kalau panjang lebar, bukan definisi namanya, penjelasan. Hah? Penjelasan, jika merinci itu penjelasan. Jadi definisi itu dia simple, tapi lengkap. Ah, itu. Maka di sini digunakan metode taglib. Ghasl al-a'dha al-arba, padahal sebenarnya kepala dan telinga itu masih, ya, diusap bukan dibasuh. Baik, sebagaimana pada pembahasan wudu. Wa ala kulli hal fal hadd, maka hadd wa huwa at-ta'rif, fal hadd huwa at-ta'rif. Maka al-had adalah at-ta'rif, yaitu definisi. Wahuwa, yaitu al-wasful muhitu bimawsufihi al-mumayyizu lahu an ghairih. Al-wasful muhitu bimawsufih, penyifatan, al-wasf penyifatan, al-muhitu yang meliputi, mencakup, ya, bimawsufihi, mencakup sesuatu yang disifati itu, semua bagiannya masuk. Nah, ini yang dibahasakan dengan apa tadi? Muttarid. Ya. Al-mumayyizu lahu an ghairih, yang memisahkannya, membedakannya, ya. Yang membedakannya, al-mumayyizu, yang membedakannya. Ya, al-mumayyizu lahu, yang membedakannya an ghairih, dari selainnya. Yang membedakannya dari selainnya, yang bukan bagian maknanya, tidak bisa masuk. Ini yang dibahasakan dengan oleh Syekh dengan apa? Mun'akis. Jadi, apa itu muttarid? Apa itu mun'akis? Muttarid adalah al-wasful muhitu bimawsufihi. Nah. Apa itu mun'akis? Al-mumayyiz lahu an ghairihi. Itulah muttarid mun'akis, yaitu jami' mani'. Tayyib. Wasyartuhu an yakuna muttaridan mun'akisan. Nah, ini diperjelas lagi di bawah. Dan syaratnya agar definisi itu seperti yang dikatakan di atas, yaitu al-wasful muhitu bimawsufihi al-mumayyizu lahu an ghairi, an yakuna, definisi itu harus dalam keadaan muttaridan mun'akisan. Ay, yaitu penjelasan tentang muttaridan, la yakhruju syai'un min afradi an min afradihi anhu. Tidak ada sesuatu pun, ya, tidak ada sesuatu min afrodihi, dari anggota-anggota maknanya yang keluar darinya. Ya, la yakhruju syai'un min afrodihi anhu. Ya, tidak ada sesuatu dari afrod, yakni dari anggota-anggota maknanya yang yakhruju an, yang keluar darinya. Nah, ini berarti sudah menyifati dengan was yang muhit bimawsufi. Wala yadkhulu fi syai'un min ghairi afrodih. Wala yadkhulu fi syai'un min ghairi afrodih. Dan tidak bisa masuk di dalamnya syai'un, sesuatu min ghairi afrodih, dari selain anggota-anggota maknanya. Ya. Ini munakis. Ini berarti sudah mumayyiz lahu an ghairihi. Sudah membedakannya dengan selainnya. Karena selainnya tidak bisa masuk. Jelas ya? Barakallahu fikum. Intayna min hadha. Nantakil ila bait jadid. Diberi judul di sini aqsamul hadithi. Sudah masuk ke aqsam al hadith yang diisyaratkan di bait sebelumnya dengan di aqsamul di min aqsamil hadithi iddah, yani di iddatun min aqsamil hadith. Nah, wa kullu wahid atau hadda. Sekarang aqsamul hadith yang diisyaratkan itu awwaluha qala al muallif rahimahullah al imam al baiquni في المنظومة البيقونية أولها الصحيح وهو وهو disukun haknya, tidak membacanya aslinya huwa, tapi ini kan bait syair ya, penyusayan. Nah, وهو متصل أولها الصحيح وهو متصل إسناده ولم يشذ أو يعل أولها الصحيح وهو متصل إسناده walam yushadda au yu'al. Ya, harus dibenahi syakalnya ya. Nah, harus dibenahi harokatnya. Banyak yang keliru. Mulai dari awal itu sudah kita dapati kekeliruan ya. Nah. Baik. Awaluha domirha kembali ke mana? Domir alha kembali ke aksam al hadith, macam-macam hadith. Yani awaluha, awalu hadhil aksam, yang pertama dari macam-macam hadith yang diisyaratkan ini adalah as-sahihu, yaitu al hadith as-sahih. Al-Imam al-Baiquni sudah menjanjikan wa kullu wahidin ata wa hadda, setiap macam hadis yang akan disebutkan datang, wa haddahu datang bersama definisinya, hadnya, ta'rifnya. Maka dia mengatakan setelahnya wa huwa, yaitu nah ini definisinya, definisi sahih mattasal isnaduhu, ya, hadith yang sanadnya bersambung, ittasal bersambung, mattasal isnaduhu, yakni mattasala isnaduhu, ittasala isnaduhu, ma mattasala isnaduhu, yakni hadith yang isnadnya, sanadnya bersambung, walam dan tidak yushadzad, tidak syad au yu'al dan tidak mu'al. Nah, tidak syad, yakni tidak keliru periwayatan, tidak ganjil, au yu'al, atau tidak mu'al, yakni tidak memiliki cacat, illat cacat tersembunyi. Ya, tidak memiliki illat cacat tersembunyi. Ini definisi sahih. Secara global maknanya, makna bait seperti itu kita akan dalami melalui syarah Asy-Syaikh. Barakallahu fikum. Qauluhu awwaluha as-sahihu. Yang pertama adalah sahih. Bada al-muallifu Al-Mu'allif memulai bidzikri aqsamil hadithi dengan menyebutkan macam-macam hadith. Wa qaddama as-sahihah, dan beliau mendahulukan hadith sahih. Li'annahu asyrafu aqsamil hadith, karena sesungguhnya hadith as-sahih adalah yang terbaik, ya, yang terbaik dari aqsam al-hadith. Nah, ini yang termulia dari aqsamul hadith. Thumma arrafahu, kemudian beliau al-imam al-Baiquni mendefinisikan arrafahu, yakni mentakrif, memberi takrif, ya, memberi had definisi. Faqal, maka beliau mengatakan wa huwa mattasal isnaduh. Kalau kita hendak membaca lengkap sebagaimana pada kalimat biasa, baitnya akan tidak asyik, ya kan? Awalu has sahih wa huwa mattasala, enggak asyik, enggak pas. Hah? Awalu has sahih wa huwa mattasal, kan baru pas itu. Nah, tapi maksudnya adalah wa huwa mattasala isnaduhu, yakni ma ruwiya bi isnadin muttasilin, yakni hadis yang ruwiya, diriwayatkan bi isnadin, dengan isnad, dengan sanad, isnad dan sanad sama, ya, dengan sanad muttasilin, bersambung, bihaitsu, ya, manakala atau dalam arti ya'khuduhu kullu rawin amman fawqah. Ini makna muttasil. Ya'khuduhu kullu rawin, yakni kullu rawin, setiap rawi mengambil hadis itu yang diriwayatkan itu. Ya'khuduhu kullu rawin, fa'ilnya kullu rawin, kan, kullu ini fa'il ya'khudh, ya, ya'khudhu kullu rawin, ini setiap rawi mengambil hadis itu, ya, periwayatan hadis itu, amman dari fauqahu, amman fauqahu, dari rawi yang ada di atasnya. Ya, fa yaqulu masalan, maka dia mengatakan, misalkan, haddatsani, telah menceritakan hadis kepadaku, rakmun wahid, nomor satu, ya, ini cara metodenya Syekh untuk memahamkan. Wal naj, kata Syekh, ya, menyelai, ya, wal naj'alha bil arqam. Nah, wal naj'alha bil arqam. Nah, mari kita buat, ya, dengan menggunakan angka-angka untuk memahamkannya. Ini pakai rokem, bukan pakai fulan, haddatsani fulan, haddatsani, enggak. Pakai angka beliau. Haddatsani rokmun wahid. Qala haddatsani rokmun itsnain. Hah? Qala haddatsani rokmun thalatha. Qala haddatsani rokmun arba'ah. Berarti, satu, kalian bisa catat di kertas, 1, 2, 3, 4, ya, haddathani, ini yang pertama, rukum wahid, haddathani rukum wahid, yani haddathani as-syeikh bil-rukum wahid, kalau haddathani as-syeikh bil-rukum as-thani, nah, mencatat hadith kepada aku syeikh yang diberi angka 1, gitu, ditandai angka 1, haddathani syeikh yang nomor 2, ini syekh nomor 3, ini syekh nomor berapa? 4. Nah, fahadhan na'u yakunu muttasilan, maka jenis ini, ya, termasuk muttasil, ya, keadaannya apa? Sanadnya muttasil. Kenapa? Li'annahu yaqul, karena sesungguhnya rawinya mengatakan haddatsani, haddatsani artinya apa? Menceritakan hadis kepadaku. Berarti menyampaikan, menceritakan langsung hadis itu kepadanya. Ya. Berarti dia mendengar langsung. Fakullu wahidin akhadha amman rawa anhu, maka masing-masing dari rawi di posisinya, di tabaqahnya, di tingkatannya, baik ya yang rakam mulai dari yang pertama dan seterusnya, akhadha amman rawa anhu, telah mengambil periwayatan hadis itu dari syekh yang dia meriwayatkan darinya. Nah. Baik. Amma in qal, adapun jika dia mengatakan haddatsani raqmun wahidun an raqmin thalathatin. Haddatsani raqmun, yani haddatsani syekh. Ya. Syekh yang pada nomor satu, an anisyekh raqm thalatha, anisyekh yang nomor tiga. Berarti kan meloncati syekh nomor dua. Iya kan? Makanya menggunakan an. Haddathani raqm wahid an raqmin thalatha. Dari raqm thalatha. Bukan haddathani raqm thalatha. Enggak bisa. Karena ana raqm thani yang diloncati. Jadi dia tidak mendengar dari raqm thalatha. Syekh yang pertama, syekhnya al-musannif ini yang nomor satu, ini tidak mendengar dari syekh yang ketiga. Makanya syekh mencontohkan an, dari. Karena memang tidak mendengar dari ini. Kan yang benar yang muttasil, haddathani as-syekh nomor dua. Dari situ dia dengar. Kemudian yang kedua ini, qaul haddathani as-syekh nomor tiga. Itu baru bersambung. Adapun ini dibuang yang kedua, raqm tsani terbuang. Ya, haddatsani asy-syekh raqm wahid. Kemudian yang raqm wahid ini yang urutan syekh pertama ini mengatakan an anisy-syekh, yaitu yang urutan ketiga, berarti yang kedua terbuang. Jadi ini tidak bersambung namanya, terputus. Lam yakun muttasilan. Ini tidak bersambung. Li'annahu saqata minhu raqmun itsnain. Karena jatuh dari sanad syekh nomor dua. Fayakunu munqati'an, maka menjadi apa? Menjadi munqati', terputus. Sanad terputus antara siapa dan siapa? Antara syekh raqm wahid dan syekh raqm thalatha. Aywa. Karena raqm tsani tidak ada. Sama? Ini makna muttasil. Wa qawluhu wa lam yushadda aw yu'alla. Yakni yushtaratu an la yakuna syadzan wa la mu'allala. Dipersyaratkan ya riwayat hadis itu keadaannya tidak syadz dan tidak mu'al, tidak syad, yakni tidak ganjil, keliru periwayatan, dan tidak mu'al, tidak memiliki cacat illat tersembunyi. Wasyadzu huwa, sekarang definisi tentang syad. Wasyadzu huwa, syad adalah alladhi yarwihi thiqatu mukhalifan liman huwa arjahu minhu. Asyad adalah hadith yang yarwihi thiqatu, diriwayatkan oleh seorang rawi yang thiqah, terpercaya, mukhalifan, menyelisihi ya riwayat liman huwa, rawi yang dia arjahu minhu, lebih kuat daripada dia, daripada dirinya. Jadi dia menyelisihi, dia thiqah, perhatikan, dia thiqah. Tapi dalam meriwayatkan hadis itu mukhalifan, keadaannya dia menyelisihi. Menyelisihi siapa? Liman huwa arjahu minhu, menyelisihi rawi lain yang lebih kuat dibanding di dirinya. Dia meriwayatkan hadis dan dia thiqah. Pada asalnya dia thiqah, tetapi hadis ini dia riwayatkan dalam keadaan sifat periwayatannya dia menyelisihi ya sifat periwayatan rawi lain yang rawi lain itu lebih fiqh dari dia, lebih kuat dari dia, arjahu minhu. Imma fil adad. Apakah lebih kuatnya rawi yang lain yang dia selisihi itu ditinjau dalam hal fil adad, ya, lebih kuatnya dalam hal al adad, jumlah, jumlah rawi. Dia meriwayatkan sifat ini meriwayatkan hadis, tapi sifat periwayatannya menyelisihi sifat periwayatan dua rawi lain. Dia sendiri yang dia menyelisih berapa rawi? 2, 3, 4, 5 misalkan. Hah? Menyelisihi 14 rawi misalkan. Nah, tentu yang jumlahnya lebih banyak lebih kuat begitu. Au fi sidqi atau lebih kuat dalam hal as-sidq. Eh. Dalam hal as-sidq dalam hal kejujuran. Au fil adalati atau dalam hal keadilan. Yakni dalam hal kebagusan agamanya, kelurusan agamanya, istiqomahnya. Baik. Fa idza jaa al haditsu bi sanadin muttasilin. Nah. Jadi apabila datang sebuah hadis bi sanadin muttasilin dengan sanad yang muttasil. Bersambung ya. Baik. Lakinnahu syadzun, tetapi hadis itu syadz, ganjil, keliru periwayatan. Kenapa? Bihaitsu yakunu mukhalifan li riwayatin ukhra, manakala ya hadis itu menyelisihi ya riwayah ukhra, riwayat yang lain. Hiya arjahu minhu, riwayat yang lain itu arjahu minhu, lebih kuat dari daripada hadis riwayat tersebut yang pertama. Imma fil adadi, apakah lebih kuat dalam hal jumlah rawinya, wa imma fi sidq, dalam hal sidq kejujurannya, wa imma fil adala, dalam keadilannya. Fa innahu la yuqbalu, fa innahu yani fa inna dzalikal hadits la yuqbalu, hadits itu tidak diterima. Walau kana alladhi rawahu adlan, walau kana alladhi, meskipun yang meriwayatkannya adlan, adalah rawi yang adl, yang adil, yang istiqamah dalam hal agama, istiqamah, lurus agamanya, bagus agamanya, selamat, bebas dari faktor-faktor kefasikan. Thiqah berarti terpercaya. Walau kana sanaduh muttasilan, meskipun sanadnya bersambung dari awal sampai ujung sanad. Kenapa? Wadhalika min ajli syududihi, hal itu dikarenakan syudud, keganjilan, kekeliruan riwayat tersebut. Tayyib, pada asalnya rawi itu adalah rawi yang riwayatnya diterima, makbul. Makbul. Adl. Ya. Dalam hal sidq, adalah, bagus, thiqah, terpercaya. Ya, menguasai dobatnya, menguasai periwayatan. Tapi kali ini dia meriwayatkan hadis ada kesalahan riwayat. Ada kesalahan riwayat. Ya. Kesalahan riwayat itu dengan dia menyelisihi riwayat lain yang lebih kuat. Di situ diketahui dia salah riwayat. Karena ada riwayat lain yang lebih kuat dari riwayatnya dia. Wasyudud dan syudud qad yakunu fi haditsin wahid. Ya, boleh jadi itu terjadi pada dalam satu hadis. Wa qad yakunu fi haditsaini munfasilaini, dan boleh jadi syudud itu, kesalahan riwayat itu terjadi pada dua hadis yang terpisah. Salah satunya. Ya, lebih kuat itu yang benar, yang lainnya itu yang salah. Ya. Dan hadisnya beda. Kalau yang pertama fi hadits wahid, fi nafsil hadits, hadisnya sama. Hadits itu sendiri. Ya. Hadits itu sendiri. Tapi memang dia salah meriwayatkannya. Ya. Yang ini fi hadits munfasilain, artinya dua hadits yang memang berbeda, salah satunya benar, yang lainnya memang salah. Ya'ni annahu la yushtarutu fi syudud. Ya'ni sesungguhnya la yushtarutu, tidak dipersyaratkan fi syudud dalam hal syudud, keganjilan, kekeliruan riwayat, an yakuna ruwatu qad ikhtalafu fi haditsin wahid, tidak dipersyaratkan ya bahwa rawi-rawi, ayyakuna ruwatu, bahwa rawi-rawi qad ikhtalafu, mereka berselisih fi haditsin wahid, dalam periwayatan satu hadits, tidak dipersyaratkan demikian. Faham tum? La yushtaratu fi syudud, tidak dipersyaratkan pada hadits yang difonis ada syudud, ada keganjilan, kesalahan riwayat, an yakuna ruwatu, bahwa rawi-rawinya qad ikhtalafu, mereka telah berselisih fi haditsin wahid, dalam satu hadits yang sama. Ya. Tidak dipersyaratkan harus demikian. Bal melainkan qad yakunu syadzu, boleh jadi syadz itu ada datang fi haditsin akhar, pada hadits yang lain, di dua hadits yang terpisah. Masing-masing akan diberi contoh oleh Syekh dan akan jelas. Nah, misal contohnya, kita ambil satu contoh. Ma warada fi sunani, hadith yang datang dalam as-sunan, anna nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya nabi sallallahu alaihi wasallam, naha anis siyami idhan tasofa sya'ban, melarang, sesungguhnya nabi sallallahu alaihi wasallam melarang puasa, berpuasa idhan tasofa sya'ban, berpuasa sunnah apabila bulan sya'ban sudah masuk ke pertengahan. Ya. Dalam sunan Abi Dawud dan yang lainnya. Ini juga diriwayatkan oleh Ahmad. Baik. Di hasiah diriwayatkan siapa? Ahmad dan Abu Dawud. Jadi, warada fis sunan, datang dalam sunan, ini sunan Abi Dawud. Baik. Wal hadithu la ba'sa bihi min haythu sanadu. Hadith la ba'sa bihi, tidak mengapa dengannya. Ya, ini bisa diterima, makbul. Ya, hadith ini. Min haythus sanadu, atau bisa juga min haythus sanadi. Nah, ditinjau dari segi sanad, la ba'sa bihi, tidak masalah, tidak ada kelemahan dari segi sanad. Tamam? Sanad muttasil, bersambung. Ya. Rawi-rawinya thiqah. Tamam? Terpercaya. Jadi dari segi sanad sahih. Lakin thabata anin nabiy sallallahu alaihi wasallam, tetapi telah thabit, telah benar riwayat dari nabi sallallahu alaihi wasallam fi sahihain, dalam as-sahihain, sahih Bukhari dan sahih Muslim, annahu qala, bahwa sesungguhnya nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la taqaddamu ramadan, janganlah kalian mendahului ramadan, bi shaumi yaumin wala yaumain, dengan puasa sehari atau dua hari sebelumnya. Illa, kecuali rajulun kana yasumu shauman falyasumhu, seorang pria yang punya kebiasaan berpuasa, maka hendaknya dia tetap melanjutkan kebiasaan puasanya. Misalnya Senin Kamis, atau misalnya bertepatan dengan sehari atau dua hari sebelum Ramadan. Baik. Fa idza akhadna bil hadits tsani, maka apabila kita mengambil hadis yang kedua yang muttafaq alaih, al-waridi fi sahihain, yang datang dalam sahihain, sebukan dan musrutaf alaih, dan ini tentunya dari segi kekuatan kesahihan jelas lebih kuat, karena dalam sahih al-Bukhari dan Muslim, bahkan muttafaq alaih, sementara yang sana hanya dalam sunan ya, dan dalam Mustad Ahmad. Qulna, kita mengatakan, inna fihi dalalatan, sesungguhnya pada hadith yang kedua terdapat dalalah, penunjukan, ala anna siyama, bahwa sesungguhnya puasa ba'da muntasafi Sya'ban, ba'da muntasafi Sya'ban jaiz. Setelah pertengahan Sya'ban boleh. Walaysa fihi syai', dan tidak ada masalah pada puasa itu. Kenapa? Li'anna nahya, karena sesungguhnya larangan yang datang huddida, dibatasi. Bima qabla Ramadan biyaumin aw yawmain, dibatasi dengan puasa sehari atau dua hari sebelum Ramadan. Itu yang terlarang. Dan larangan itu dibatasi bahwa yang terlarang adalah berpuasa sehari atau dua hari sebelum Ramadan. Ya kan? Berarti tiga hari sebelum Ramadan, empat hari sebelum Ramadan, lima hari sebelum Ramadan, dan seterusnya. Ini pertengahan Syaban ke atas, sampai batas tiga hari sebelum Ramadan, itu masih boleh. Wa idza khadna bil awal, dan apabila kita mengambil hadis yang pertama, larangan berpuasa jika sudah pertengahan Syaban, fanaqul, maka kita akan mengatakan, inna nahya yabda'u min muntasafi Syaban. Sesungguhnya larangan itu dimulai dari muntasaf Syaban, dari pertengahan Syaban. Fa akhadhal, yakni hadis yang pertama, jika sudah 15 Syaban, 16 Syaban, seterusnya sudah tidak bisa berpuasa. Naam. Fa akhadhal Imam Ahmad bil haditsil warid fi sahihain. Maka Imam Ahmad mengambil hadis yang datang dalam as-sahihain, itu jelas lebih kuat, muttafaq alaih, wa huwa an-nahyu an taqaddumi Ramadan bi shaumi yawmin aw yawmain, yaitu larangan berpuasa sehari atau dua hari sebelum Ramadan. Wa qala, dan Imam Ahmad mengatakan, inna hadza shadzun, sesungguhnya hadis ini, yaitu larangan berpuasa idza tasafa Sya'ban, hadis yang syadz, yakni bihi hadits sunan, yakni yang dia maksud, Imam Ahmad maksud dengan ucapannya bahwa itu syadz, bahwa ini syadz, adalah hadis yang diriwayatkan dalam as-sunan, sunan Nabi Daud. Li'annahu mukhalifun lima huwa arjahu minhu. Karena sesungguhnya hadis itu menyelisihi hadis yang lebih kuat darinya. In anna hadha, karena sesungguhnya ini, fis sahihain, dalam as-sahihain. Ya. Andaikan dalam sahih Bukhari saja, atau bahkan dalam sahih Muslim saja, itu pun sudah lebih kuat. Karena yang sana, dzaka fis sunan, dalam sunan. Apalagi ini muttafaq alaih, sepakat Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Nah, ini contoh syudhud ditemukan pada, terjadi pada dua hadis yang terpisah. Baik, Dup. Barakallahu. Naktafi bihadza. Jazakumullahu khairan.